Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Ustaz Dr. Adi Hidayat SMA. Mudah-mudahan Allah sehatkan panjangkan umurnya dalam ketaatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Terkhusus dalam urusan dakwahnya. Amin. Selamat datang para mahasantri Ma'had Islam Rafiatul Akhyar. Bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali pada hari ini Rabu 7 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 13 Oktober 2020. Insyaallah hari ini kita akan ada sesi evaluasi, penguatan dan pengayaan dari materi-materi sebelumnya yang sudah disampaikan. Bagi teman-teman, alhamdulillah pada subuh ini sudah terdaftar 6.095 mahasantri Mira Institute dan sudah ada 1.847 yang berhasil mengaktifkan akunnya melalui website resmi khusus Mira Institute. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar, kami himbau untuk segera mengaktifkan akunnya melalui website di mira.quantumakhyar.com agar teman-teman dapat menerima informasi jadwal kuliah yang akan disampaikan melalui email. Silahkan update data pribadi teman-teman untuk mengakan akunnya sehingga teman-teman dapat menerima informasi jadwal kuliahnya. Bagi teman-teman yang tergabung di YouTube yang belum bergabung menjadi mahasantri Mira Institute, silahkan mendaftarkan diri teman-teman melalui website resmi di mira.quantumakhyar.com. Silahkan pilih tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke UAHA Corner. Lalu teman-teman bisa memilih paket belajar Mira. Nah, teman-teman jika sudah terdaftar akan dikirimkan email berupa username dan juga password untuk bisa login di website khusus Mira sehingga teman-teman dapat menikmati seluruh fasilitas yang disajikan pada website tersebut. Adapun tata tertib dalam proses KBM Mira Institute, yang pertama, para mahasantri yang mengikuti KBM via Zoom wajib mendaftar terlebih dahulu melalui admin dengan username dan password yang sudah diberikan saat mendaftar. Mahasantri peserta Zoom wajib mengikuti dengan serius dan sesuai adab penuntut ilmu. Mahasantri yang tidak mengikuti materi pembelajaran bisa kembali mengakses video pembelajaran melalui web khusus Mira. Mahasantri yang telah mengikuti pembelajaran wajib mengikuti sesi evaluasi dengan menjawab beragam pertanyaan terkait yang disajikan oleh Mira Institute melalui website, dan materi pembelajaran akan disampaikan secara bertahap dan hanya boleh diikuti oleh mahasantri yang lulus dalam sesi evaluasi. Alhamdulillah, sebentar lagi materi akan disampaikan. Untuk itu, penting untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa untuk mencatat materi yang disampaikan. Tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang disampaikan oleh guru kita bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kepada guru kita bersama, Ustadz Dr. Adi Hidayat, LCMA, dengan segala hormat, waktu dan kesempatan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali aktivitas kehidupan kita. Semoga kehidupan di hari ini tertata dengan baik, terencanakan dengan baik, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini hari Rabu 7 Rabiul Awal, tanpa terasa sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan Yang ketiga, yang kiranya akan mendekatkan kepada keutamaan-keutamaan dalam setiap waktunya, yang akan lebih dekat kepada hari-hari baik, waktu-waktu baik, tak terasa nanti akan menuju ke bulan-bulan berikutnya sampai ke Ramadan lagi, ke Syawal lagi, kemudian ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan semua momentum tentunya harus kita isi dengan nilai kebaikan yang lebih utama dibanding hari-hari sebelumnya. Hari ini kita akan mencoba melakukan pengayaan materi dalam sesi diskusi tanya jawab seputar persoalan yang telah kita tuntaskan di pertemuan yang lalu pada topik yang pertama, pembahasan tentang esensi beragama, pengertian akidah dan iman. Ya, masih dalam materi akidah di kurikulum pembelajaran Mira Mahad Islam Rafi'atul Akhyar, kita sudah belajar tentang 5 pokok pembahasan yang sudah Anda temukan dalam bahasan intisari yang juga bisa Anda download ya dalam web yang telah disediakan. Ini nanti kita akan coba lakukan pengayaan supaya kita matang sebelum melangkah kepada materi selanjutnya yang menjadi materi bahasan pokok. Tadi saya masih pantau ini teman-teman yang belum bisa terhubung dengan Zoom ya. Ini saya lihat ada beberapa yang menyampaikan belum bisa masuk. Tinggal nanti Anda masuk saja pada informasi yang disampaikan oleh admin. Kalau sudah terdaftar, punya password masing-masing, ya bisa mengakses ke web. Juga nanti kan itu ada informasi yang disampaikan blush oleh admin ya secara menyeluruh. Di situ tinggal masukkan passwordnya apa, bisa bergabung secara langsung. Ya, yang belum terhubung barangkali nanti bisa masuk dulu lewat YouTube, tapi tidak bisa langsung terinteraksi untuk sesi pengayaan seperti ini. Ya, tapi materi insya Allah bisa tersimak dengan baik. Untuk efektivitas kita akan coba langsung saja untuk ke pengayaan. Pengayaan ini pengayaan lisan ya. Nanti saya sedianya menyiapkan tes tertulis di pertemuan kemarin supaya bisa terjawab lebih dahulu. Tapi saya mencoba merubah dulu pertemuan sesi pertama ini dengan coba kita pengayaan lisan. Setelah itu nanti baru diuji lewat tulisan. Ya, mudah-mudahan kalau semuanya sudah terukur, dipahami dengan baik, baru kita melangkah kepada inti bahasan materi yang akan kita urai bersama. Sesi tanya jawab ini bukan Anda bertanya saya menjawab, tapi saya bertanya Anda menjawab. Jadi kan saya sudah menjelaskan banyak hal, jadi tinggal sekarang saya bertanya untuk menguji pemahaman kita. Nanti kita diskusikan pemahamannya, mana yang kurang lengkap, mana yang celah-celahnya harus ditutup. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pengayaan dasar, kemudian sisi argumentasi yang memang membutuhkan argumen-argumen kuat yang sesuai dengan isu-isu kontemporer mungkin yang akan dibawa kekinian atau bahkan yang telah lalu tapi dihidupkan kembali supaya kalau ada hal-hal demikian terjadi kita bisa menjawab dengan jelas ya. Saya kira sudah siap ya insyaallah. Nanti kita bisa lakukan polanya mungkin dengan raise hand saja ya. Nanti kalau saya coba tanyakan beberapa persoalan-persoalan, teman-teman nanti bisa bisa mengangkat tangan, bisa menjawab, dan tidak usah sungkan ya di sini karena ini bukan cerdas cermat, ini hanya pengayaan ya, hanya pengayaan. Jadi saya bisa melihat sejauh mana pemahaman yang diserap ya dalam materi yang disampaikan, dan nanti bisa mengukur pola atau struktur berpikirnya ya, supaya nanti bisa segala pertanyaan itu terjawab dengan jawaban yang komprehensif. Ada 5 pokok pembahasan di sini yang akan coba kita gabungkan di kesempatan subuh ini. Pertama, tentang anatomi manusia dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ini akan mengantarkan pada kebutuhan beragama. Kedua, kebutuhan manusia untuk beragama. Kemudian yang ketiga, menentukan kebenaran satu agama. Ini judulnya semua terangkai ya. Jadi dari anatomi manusia, kan? Bagaimana manusia diciptakan. Dari penciptaan itu manusia butuh beragama. Alasannya apa? Ya, karena butuh beragama itu dia harus menentukan agama mana yang benar, yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, setelah itu nanti, setelah dia menentukan agamanya, dia harus ikat itu. Ikatannya ini yang menjadi akidah. Dan harus hadir keyakinan yang kuat tanpa ragu. Keyakinan kuat inilah disebut dengan iman. Yang nanti ini harus diikat oleh ilmu. Ilmunya ini yang disebut dengan nanti dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ilmu yang mengantarkan kita menuju kepada satu yang satu, yang ahad seperti yang telah kita uraikan. Sehingga di sini kita temukan antara korelasi iman dengan korelasi akidah. Yang dari iman dan akidah ini akan memunculkan bab-bab pembahasan dalam persoalan-persoalan ilmu tauhid atau bahkan di pembahasan detail di ilmu akidah atau fiqhul akbar. Sekarang kita akan coba lakukan dulu pengayaan. Yang pertama, boleh saya dibantu teman-teman, nanti bisa raise hand, nanti saya tunjuk ya. Yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan struktur anatominya. Boleh? Anda boleh angkat tangan begini. Nanti saya tunjuk. Yang ikhwan dulu, ikhwan. Ya, saya tidak minta Anda tersenyum, saya minta Anda angkat tangan. Silakan. Ya. Baik, saya ulangi ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan struktur anatominya. Baik, akhwat sudah ada yang angkat tangan, saya minta ikhwan dulu. Ada satu yang angkat tangan, coba silakan. Saya minta kalau saya minta angkat tangan semua angkat tangan ya. Jadi semua sudah apa namanya mau disempurnakan itu pemahaman kita. Baik, saya ulang ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya, khususnya terkait dengan anatomi dirinya. Silakan. Boleh angkat tangan? Nah, itu ada yang paling atas, Mas Rahman, siapa itu? Ya, Mas Rahman. Mira bla bla bla sekian 742 ya belakangnya. Bisa di-unmute dulu? Silakan, Mas. Baik, suaranya sedikit dikeraskan supaya bisa saya dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda nama lengkapnya siapa? Rahman. Rahman, apa nama lengkapnya? Itu saja, Ustaz. Ah, Rahman. Ya. Baik, kalau bisa nanti dipertimbangkan ya, dimunculkan pengikutnya. Misalnya Abdurrahman gitu ya. Karena Rahman itu nama yang dilekatkan langsung kepada Allah yang sifatnya menunjuk kepada sifat penguat untuk zat yang paling utama. Karena itu kalau kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah dimintakan kalau enggak panggil Allah, panggil Rahman. Ya. Di Quran surah ke-17, Anda boleh buka Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ya. Di ayat yang ke-110 ya sampai dengan 111-nya, itu Allah berfirman qulid Allah awid urrahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jika engkau punya kebutuhan, kegelisahan, persoalan dalam kehidupan yang engkau ingin adukan, ingin mohonkan solusi kepada Allah, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut namanya. Pertama, nama tertingginya Allah, ya kan? Allah, kulin Allah, sebut Allah. Karena itu di fitrah kita, itu langsung kelisan itu terperintahkan sepersekian detik kalau ada segala sesuatu. Bahkan Anda kepleset pun bisa Anda berkata, ya Allah, gitu kan? Ya, itu sudah fitrah. Ya, nanti kalau misalnya Anda ingin sertakan dengan sifat rahmat yang luas, biasanya kan kalau orang sudah menyebut Allah, pengen punya permintaan. Nah, Allah ketika memberikan dengan sempurna pemberiannya, menjawab doa, ya, kemudian memberikan ketenangan dalam kegelisahan dan pemberian yang sangat luas, itu terakumulasi dengan namanya, sifat namanya bernama Rahman. Dari Rahman ini pemilik rahmat. Rahmat yang terkait dengan keduniaan itu, yang sifatnya luas bagi setiap hamba, itu dengan sifat Rahmannya, di akhiratnya menjadi Rahim. Nah, jadi Rahman itu lebih kepada menuju kepada sifat esensial yang terkait dengan pengabulan kebutuhan hamba dan sifat-sifat kasih dari Allah Subhanahu wa taala yang saking tingginya itu disandingkan dengan nama zat-Nya yaitu Allah, kulid Allah awid Ar-Rahman. Karena itu kalau ingin lebih bagus misalnya ya, namanya itu lekatkan kepada sifat pengabdiannya. Ya, Abdurrahman, dengan hamba Allah yang memberikan semua gambaran kasih dalam kehidupan. Semoga Anda berkenan merenungkannya. Silakan. Dari mana asalnya? Saya dari Jatinangor, Sumedang, Ustaz. Baik. Silakan. Mencoba menjawab tadi pertanyaan Ustaz, seperti yang telah jelaskan sebelumnya, untuk struktur anatomi manusia itu terdiri atas tiga. Yang pertama berkaitan dengan fisiknya. Yang kedua ruh, yang ketiga akal. Ini apa? Maaf, Ustaz bisa terdengar? Baik, dalilnya apa? Dari mana kita bisa mengetahui kalau manusia terklasifikasikan pada tiga bagian utama, yaitu fisik, akal, dan rohnya? Untuk dalilnya di Quran surat kelima ayat 28, Ustaz. Kelima ayat 28, enggak ada. Itu surat Al-Maidah. Ayat 28 itu masuk ke kisah pembunuhan dua anak cucu Adam setelah 27-nya. Ayat 5, surat 15 mungkin. Al-Hijr. Oh, ayat 15. Maaf, baik, Ustaz. Kurang garis berarti di catatannya ya. Ya, siap, Ustaz. Ah, ini yang saya maksudkan. Jadi kita bisa pengayaan. Quran surat 15 ayat ke 28. Apa bunyinya? Aduh, maaf Ustaz, kurang paham Ustaz. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara, gitu kan, min salsalin min hamain masnun, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Dan ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman kepada para malaikat, aku akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat, bukan pula jin, karena jin di ayat ke-27-nya, gitu kan. Jadi jin sudah ada sebelum penciptaan manusia. Ingat, ini pengayaan ya. Malaikat diciptakan lebih dulu daripada manusia. Jadi yang pertama kali dicipta malaikat, kemudian jin, kemudian manusia. Karena itu dimensi kehidupannya berbeda. Ya, jin dalam konteks keberadaannya, wujudnya itu lebih dulu daripada kita. Karena itu dimensinya juga berbeda, dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia, gitu kan? Nah, malaikat lebih utama lagi. Kalau jin dari api, ya kalau kita baca ayat 27-nya, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi kalau jin dari api, api yang menyala-nyala, malaikat dari nur. Ya, cahaya yang sangat halus. Jadi malaikat itu lebih halus lagi, ya, lebih utama lagi dibandingkan dengan jin dari sisi materi penciptaannya. Ya, baik. Jadi di sini Allah ingin menyampaikan, aku akan mencipta manusia. Pertama, organ fisiknya disebutkan, fa idza sawaituhu min salsalin min hamain masnun, ini bahan fisiknya. Kemudian fa idza sawaituhu, jika fisiknya telah aku sempurnakan, berarti yang disebut manusia mesti ada apa ya tadi? Fisiknya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian ditiupkan roh ya yang bersumber dariku. Jadi Allah yang menetapkan rohnya langsung. Berarti harus ada apanya? Rohnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah apanya? Ada akal ya, cara berpikir yang bisa membedakan antara manusia dengan hewan. Baik, yang paling menarik di sini kita bisa buktikan pula ya, selain dengan pendekatan metafisik kita bisa juga gunakan dengan pendekatan ilmiah, secara fisika, secara biologis, dan itu dipahami dengan akal. Ya, jadi enggak ada konsep agama yang bertentangan dengan akal. Ingat ini ya. Enggak ada konsep agama yang bertentangan dengan akal. Yang ada, akal belum mampu menangkap ketinggian ajaran agama ya, karena belum dapatnya pengetahuan yang diraih oleh akal. Paham itu ya? Ingat ya, oh, ini gak masuk akal, bukan gak masuk akal. Akal Anda belum bisa memahami karena punya keterbatasan, belum mampunya menerima itu karena belum ada informasi yang masuk kepada akal untuk mencerna. Ini agak dalam ya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, ajaran kamu gak masuk akal, bukan, akal kamu yang terbatas, yang belum mampu mencernanya. Karena pengetahuan yang masuk ke akal itu terbatas, sehingga tidak mampu mencerna secara keseluruhan. Ya. Baik, sedikit-sedikit saja, sedikit. Saya mau tanya sebentar, Rahman punya penglihatan terbatas atau bisa melihat semua? Ya pasti terbatas, Ustaz. Terbatas kan? Kalau pendengaran terbatas atau bisa mendengar semua? Terbatas. Terbatas, baik. Kalau penglihatan terbatas, pendengaran terbatas, kenapa akalnya selalu ingin tanpa batas? Padahal sama-sama perangkat manusia kan? Iya. Jadi semua yang melekat pada manusia itu pasti punya keterbatasan. Dan keterbatasan itu diukur oleh pengetahuan. Jadi semakin pengetahuan kita bertambah, semakin bertambah cara kita mencerna dan cara kita bisa menyerap informasi dan menyampaikannya kembali. Tapi kalau kita punya pengetahuan terbatas, maka cara mencerna kita pun walaupun akal kita baik, ya, akal kita tidak ada cacat, tapi karena terbatas, gitu kan? Maka dia pun punya keterbatasan untuk mencernanya. Nah, dari sisi akal rasional, penciptaan manusia ini yang tadi terklasifikasikan pada tiga bagian itu sangat rasional, bisa dipahami dengan mudah seperti yang pernah kita jelaskan. Sudah barang tentu ya, manusia diciptakan oleh Allah pasti ada akalnya. Yang kedua pasti ada fisiknya. Yang ketiga pasti ada rohnya. Apa yang ingin saya sampaikan dari keterangan ini? Yang ingin saya katakan berarti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Islam rasional tidak? Rasional ya? Ya, baik ya, baik, sejalan dengan pemikiran kita. Baik, terima kasih. Yang pertama, sudah kita sepakati bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga bagian utama, yaitu yang pertama adalah fisiknya, ada fisiknya, yang kedua ada rohnya, yang ketiga ada akalnya. Baik, saya lanjut dulu Mas Rahman sampai kita dapat ke intinya. Apakah tiga hal ini bisa berlangsung berkehidupan tanpa mendapatkan asupan-asupan kebutuhannya? Tidak. Baik. Kalau begitu, saya ingin bertanya kembali. Apakah fisik butuh makanan? Butuh. Butuh. Apa makanan fisik? Ya, makanan sehari-hari kita, Ustaz. Seperti makan, minum, kebutuhan ya badan. Baik. Apa yang boleh dimakan oleh fisik? Sesuatu yang harusnya, sesuatu yang baik, Ustaz. suatu yang baik. Baik, apakah yang baik sudah tentu sehat? Oh ya, baik dan sehat. Baik dan sehat. Ya. Baik. Baik. Nah, ini penting saya tanyakan ya, lagi-lagi Al-Qur'an menjelaskan itu. Ya, ayo dalilnya teman-teman diingat, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Orang Islam cukup mengamalkan satu ayat ini, insya Allah jadi sehat dan baik. Ya, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei semua manusia, silahkan Anda bertebaran di muka bumi minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok fisik, yaitu makan. Mas Rahman mau kerja, ditanya mau kemana mencari sesuap nasi. Ya, padahal yang dicari nasi rice cooker gitu kan, yang lain-lain. Kulu, makan, mimma fil ardi, silahkan bertebaran di bumi untuk memenuhi kebutuhan pokok, minimal untuk kebutuhan fisik, makan. Halalan tayyibah, bekerja dengan cara yang halal. Ya, jangan melanggar hukum-hukum yang berlaku, baik di hukum positif apalagi hukum agama, tayyiban. Dan dari yang halal itu, cari yang menyehatkan dan baik untuk tubuh kita. Ya, jadi tidak harus mahal, nggak harus mewah, selera boleh, ya karena itu diberi nafsu. Nah, cuma carilah makanan-makanan yang kira-kira menyehatkan dan memberikan kekuatan pada tubuh kita dengan cara yang baik. Berarti itu kebutuhan fisik ya. Baik, jadi dalilnya di Quran ada, kemudian juga dilarang kita mengonsumsi makanan-makanan yang bisa berdampak buruk bagi fisik. Karena itu muncul makanan-makanan yang diharamkan, ya untuk menjaga kehormatan kita dan kekuatan kita. Ya, jadi bagaimana saya ingin katakan betapa rincinya di dalam Al-Qur'an termasuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di hadis Nabi makan pun diatur, ya kan? Masih ingat hadisnya? Sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga minuman gitu kan? Ya, bahkan mau makan masih ingat hadisnya? Ya, jika engkau akan makan ya ghulam, ya kan? Jika engkau akan makan khudh bi yaminika ma yalika, ya ambil dengan tangan kananmu apa yang paling dekat denganmu, sambillah kemudian sebut nama Allah sebelum makan. Anda bayangkan? Ya diatur detail sekali, mau makan, ya menunya diatur seperti apa gambarannya, cara makannya bagaimana sampai makannya. Itu baru fisik. Ya, kalau akal butuh makanan tidak? Butuh, Ustaz. Butuh. Orang yang tidak makan akalnya akan bagaimana? Kan lemah, sama seperti fisik kan? Ya, kalau fisiknya lemah enggak bisa bergerak. Kalau akalnya lemah berarti lemah berpikir kan? Ya. Baik, apa makanan akal? Pengetahuan. Pengetahuan. Apa yang harus diketahui oleh akal? Bagaimana cara akal dapat pengetahuan? Belajar. Belajar. Apa dalilnya? Ayo, kayak ujian skripsi ya. Apa dalilnya? Hey, Quran surah 96 ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra apa artinya? Baca. Baca. Kalau baca berarti untuk dapat apa? Mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu pengetahuan kan? Baik, jadi gerbang pengetahuan itu membaca wahyu pertama turun. Nanti ada lagi Quran surah ke-9, kalau mau dicatat ayat 122. Ya, Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Banyak di Al-Qur'an. Intinya akal pun perlu nutrisi untuk menjalankan fungsinya ya, supaya bisa tajam menalar dan mencerna sesuatu. Yang terakhir, Mas Rahman, kalau akal butuh nutrisi makanan, kalau fisik pun butuh nutrisi, ya kan? Supaya bisa menjalani fungsi kehidupannya, maka inti kehidupan bagi akal dan fisik ada di mana? Ada di ruh. Roh. Kalau kira-kira ada akalnya, ada fisiknya, nggak ada rohnya, hidup nggak? Tidak. Tidak. Bisa bergerak nggak tangan? Nggak. Kalau manusia nggak ada rohnya, ya matanya bisa berkedip nggak? Tidak. Bisa dicontohkan nggak? Berarti meninggal, Ustaz. Oh, tidak ya, berarti tidak ya. Ya, berarti meninggal kan? Jadi harus ada rohnya kan? Berarti roh adalah sumber kehidupan ya. Baik, kalau akal dan fisik saja butuh nutrisi untuk hidup, maka roh itu sudah pasti harus butuh nutrisi untuk mendorong fungsi kehidupan itu. Sepakat nggak? Sepakat. Baik, itu fungsi nalarnya ya. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, kenapa begini-begini, nanti Anda bisa merumuskan lewat struktur pemikiran yang tadi disampaikan. Ya, kalau begitu, kalau tadi jasad punya makanan, jasmani, akal punya makanan, kalau roh itu punya makanan nggak? Itu sepenuhnya diatur sama Allah, ya Ustaz. Oh, dari mana taunya? Ustaz yang menjelaskan. Oh, jangan. Nanti kalau Anda ditanya orang lain, dari mana Anda taunya? Ustadz yang menjelaskan. Tidak. Tugas Anda yang menjawab. Saya sudah sampaikan, Anda harus mencerna. Baik. Roh sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana roh? Tanya Ustadz yang telah menjelaskan itu kemarin. Sumbernya dari Allah. Baik. Dalilnya apa? Quran surah 17 ayat 85. Masih ingat? Nah, ini kita secara dalil dulu ya, teman-teman yang lain ya. Nah, secara dalil dulu. Quran surah 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, ya. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW, ingin meriset, ingin bertanya, mengetahui esensi roh. Katakan semua urusan roh bergantung kepada Allah. Ya, karena semua bersumber dari Allah. Baik, bagus sampai di situ. Berarti kita bisa ambil kesimpulan, karena sumbernya dari Allah, maka semua kebutuhan roh, dari mana asalnya? Dari Allah. Dari Allah, sangat bagus sekali. Semua kebutuhan roh bersumber dari Allah. Berarti termasuk makanannya, menunya, kebutuhan penguatannya bersumber dari Allah. Karena sumbernya dari Allah, hanya Allah yang mengetahui kebutuhannya, maka Allah kirimkan ya kebutuhan-kebutuhan roh itu, menu-menu roh itu dalam bentuk apa? Ingat materi kita? Agama. Ah, secara cepat dalam bentuk agama atau ad-din. Nah, jadi makanan rohnya itu ya beragama. Ya, maka di situ nanti ada menu-menu dalam agama, menu-menu ibadah seperti yang telah kita ketahui ya, menu-menu untuk sholat, menu-menu untuk baca Quran dan sebagainya. Baik, jadi kalau ditanya apa kebutuhan roh? Agama. Agama, baik sekali. Karena itu kalau ditanya nanti ada yang tanya Mas Rahman, Mas Rahman kenapa beragama? Karena menjadi kebutuhan. Baik, apa yang dibutuhkan oleh Anda dari agama itu? Ya, petunjuk tuntunan hidup, Ustaz. Petunjuk tuntunan hidup, wah itu udah advance. Ya. Nah, kalau untuk orang-orang yang belum kenal agama, yang menyebut dirinya dengan ateis misalnya, ketika Anda ditanya kenapa Anda harus beragama, Anda katakan ya karena agama adalah kebutuhan spiritual saya, agama adalah kebutuhan roh saya. Seperti jasad saya butuh makanan, ya seperti Anda sekarang makan nasi, makan durian, makan minum macam-macam, ya akal Anda butuh makanan, Anda belajar, Anda baca, Anda menyoal saya, ya. Maka roh kita pun butuh makanan. Dan makanan dari roh itu adalah agama. Karena itulah saya beragama. Karena itu jadi kebutuhan dasar spiritual saya. Jelas sampai sini? Jelas, Ustaz. Nah, terima kasih Mas Rahman dari Sumedang. Mohon admin bisa dicatat beliau. Yang pertama, jazakumullah khair. Semoga Allah senantiasa menjaga Anda dan keluarga, merahmati Anda dan memberikan petunjuk-petunjuk kebaikan untuk kita semua. Jazakumullah khair. Amin, sama-sama Ustaz. Baik, yang kedua, teruskan. Kita akan lihat dulu pertanyaan kedua, siapa yang mau angkat tangan itu dulu. Baik, pindah ke akhwat, silakan. Ada yang bermasker itu? Silakan. Siapa lagi? Coba dibuka ininya supaya saya bisa melihat. Saya Dewi. Oh iya, silakan, silakan. Silakan. Pertanyaannya apa? Baik. Yang dilanjutkan tadi setelah didapatkan kita kesimpulan bahwa manusia itu butuh untuk beragama. Baik, sekarang kita ingin bertanya bagaimana menentukan kebenaran satu agama. Ukurannya apa? Pertama-tama, agama itu harus punya konsep ketuhanan. Baik. Konsep ibadah. Baik. Dan konsep penghambaan dan konsep ibadah. Konsep ketuhanan, ketuhanan bisa di dalilnya ada di surat Asy-Syura ayat 11. Ya. Kemudian dan surat Al-Ikhlas, seluruh surat Al-Ikhlas dan penghambaan serta ibadah bisa dilihat di surat At-Taha ayat 20. Ayat ke-14. Baik, surat At-Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana itu. Baik. Bunyi itu. Baik, secara pendalilan sudah. Tuhan harus berbeda dari yang lainnya. Laisa kamitslihi syai'. Dan juga Tuhan harus gak sama dengan makhluk. Ada di surat kemarin Az-Zariyat ayat 49. Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, itu untuk pertanyaan-pertanyaan dasar nanti di sesi tulisan sangat membantu ya. Baik, sekarang kita akan bedah itu ke sesi pemikirannya. Jadi kalau real kehidupannya nanti akan berbeda ya, ketika orang tanya apalagi yang belum beriman misalnya bertanya, ya bagaimana Anda bisa menetapkan agama Anda itu benar? Dengan nah, kita enggak bisa jawab begini di Quran surat sekian ayat sekian. Ya, di Quran surat sekian ayat sekian. Untuk kita itu akan jadi penguat. Jadi jawaban yang sangat bagus, kalau kita ingin pengayaan, penguatan diri kita, semua insya Allah akan tercukupi dengan yang tadi. Jazakillah khair. Kemudian yang bisa kita bedah lewat situ, kita ambil struktur berpikirnya dulu ya, sehingga penjelasan kita lebih terukur ya. Jadi kalau ada orang bertanya, baik, roh itu punya kebutuhan, diri Anda punya kebutuhan beragama, lalu bagaimana Anda bisa meyakini bahwa agama Islam itu agama yang benar? Dengan Anda memilih Islam, bagaimana Anda bisa meyakini Islam itu benar? Sementara ada agama-agama yang lain juga, agama A, agama B, agama C, kenapa Anda pilih Islam? Ya, maka kita bisa kembali menjawab dengan pertama konstruksi berpikir yang dibimbing oleh Al-Quran, seperti tadi disampaikan. Wah, yang pertama kita bisa katakan bahwa saya memilih Islam itu benar, karena Islam memenuhi semua standar-standar kebenaran dalam beragama. Saya ulang ya, Islam memenuhi semua standar-standar kebenaran dalam satu agama. Jadi kalau kita untuk ingin menentukan satu agama itu punya konsepsi yang benar, setidaknya dia harus punya alat uji, alat ukur. Ya, maka yang pertama alat ukurnya adalah dalam konsepsi teologinya, ya, konsepsi ilahiyatnya, kebenaran tentang konsep ketuhanannya. Anda bisa katakan hanya dalam Islam yang menerangkan tentang konsep ketuhanan yang paling jelas, ya, dibandingkan misalnya dengan konsep-konsep yang ditemukan dalam keyakinan-keyakinan yang lain atau agama-agama yang lain. Misal, lalu Anda mulai tampilkan dalilnya, ya, dengan perbandingan-perbandingan. Misal, untuk menetapkan Tuhan yang benar, maka ada standarnya yang pertama, misalnya tidak boleh serupa. Ya, pasti akan sepakat secara akal. Anda nggak masukin dalil pun, ya, Anda nggak harus katakan di Quran surah ke-42 misalnya, ya, di Quran surah Asy-Syura di ayat yang ke-11 misalnya kan, laisa kamitslihi syai. Anda tinggal bawa saja cara berpikirnya dengan mengatakan bahwa tidak boleh ada yang semisal, yang serupa dengan Tuhan. Tuhan harus lebih unggul, harus beda dengan makhluk. Di sini pasti akal akan sepakat, nggak mungkin nggak sepakat. Ya, nggak mungkin nggak sepakat. Jadi kalau Anda katakan nggak boleh ada yang menyamai Tuhan, kalau sama berarti semua berpotensi jadi Tuhan. Ya, setelah itu baru Anda turunkan. Jadi kalau misalnya manusia itu makhluk, ya, kemudian nggak boleh ada Tuhan dari kalangan manusia. Ya, kan nggak boleh sama antara Tuhan dengan manusia. Ya, jelas ya. Ya, kemudian di selanjutnya, kalau manusia punya sifat berpasangan, berarti Tuhan nggak boleh berpasangan, gitu kan? Kalau manusia berketurunan, berarti Tuhan nggak boleh berketurunan. Kalau manusia itu lemah, berarti Tuhan harus kuat, ya kan? Ah, kalau manusia itu banyak, berarti Tuhan mesti tunggal. Jelas ya? Baru dari sini kita turunkan kemudian dalil-dalil Al-Quran untuk menyertakan. Nah, ini semua logika ini, cara berpikir ini, struktur seperti ini, saya hanya temukan di Al-Quran, di Islam. Baru Anda datangkan dalilnya. Nah, itu lebih komplit, lebih komprehensif, dan menutup celah-celah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi secara akal sudah terkunci. Ya, jelas ya? Jadi kita ambil dari konsepsi struktur berpikirnya dulu, seperti tadi. Kemudian setelah itu, telah yakin, baru kita kembalikan ke Islam. Jadi kita jangan bawa dalilnya dulu. Kecuali kalau dengan orang Islam sendiri kita untuk bisa berdiskusi. Silahkan kita datangkan dalil, karena sama-sama yakin. Ya, sekarang kan kalau sesama Muslim yakin dengan Al-Quran. Kalau nggak yakin dengan Al-Quran, imannya dipertanyakan. Ya bisa kufur. Orang yang mengingkari Al-Quran itu kufur. Jelas ya? Nah, jadi kalau sesama Muslim, kita bawa dalil. Tapi kalau dengan orang yang belum beriman, saya selalu mengatakan belum beriman karena bermohon selalu pada Allah supaya sama-sama bisa beriman. Kan? Kita bawa struktur berpikir pada sesuatu yang disepakati. Karena dia nggak yakin dengan Quran. Ya, karena itulah kita datang dengan sesuatu yang sama-sama kita yakini, disepakati. Apa itu? Struktur berpikir secara objektif. Ya, semua manusia pasti akan cenderung menyepakati itu. Jelas ya? Jadi kalau ditanya kenapa Anda pilih Islam? Ya, kenapa Anda beragama? Saya beragama karena untuk memenuhi kebutuhan roh saya, spiritual saya, supaya saya tenang. Ya, saya dapat bimbingan untuk beraktivitas. Kenapa Anda pilih Islam? Ya, karena Islam yang paling sesuai konsepsinya dengan konsepsi dasar beragama, ya, yang paling jelas. Apa itu? Anda katakan, agama dikatakan itu benar, terukur, mesti ada ukuran. Satu, jelas konsepsi dasar ketuhanannya, karena setiap agama pasti punya Tuhan, kan? Yang kedua, bisa terukur tuntunan ibadahnya, karena setiap agama pasti membimbing umatnya untuk beribadah. Yang ketiga, benar tuntunan muamalahnya, karena setiap agama pasti memberikan norma-norma dan doktrin-doktrin untuk berinteraksi sosial, ya, dengan sekitaran atau lingkungan kehidupannya. Maka dalam Islam, Anda akan temukan semua itu terukur dengan baik dan sempurna. Nah, dia akan bertanya lagi, apa contohnya? Anda jelaskan. Untuk mengukur sisi ketuhanan, ya, maka harus ada sifat-sifat yang membedakan Tuhan dengan makhluk. Yang pertama, mesti beda sepenuhnya antara Tuhan dengan makhluk. Pasti akan sepakat. Sepakat nggak? Dia pasti akan sepakat. Kalau Tuhan kuat, makhluk pasti lebih lemah. Kan? Nah, sifat-sifat makhluk nggak boleh sama dengan Tuhan. Sepakat nggak? Sepakat. Kalau sudah seperti itu, Anda tinggal turunkan contoh-contohnya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, dalam ibadah, Anda bisa jelaskan lagi. Seperti kemarin kita uraikan. Nggak ada di muka bumi ini satu agama, satu keyakinan, satu din yang mengatur cara beribadah dengan sempurna. Dari mulai caranya, maknanya, hikmahnya, dan dampaknya pada kehidupan. Ya. Dari mulai caranya, maknanya, hikmahnya, dan dampaknya dalam kehidupan. Kalau boleh saya ingin uji, silakan Anda cek ya. Di muka bumi ini barangkali ada keyakinan atau agama yang mengajarkan cara ibadah. Ada. Silahkan kerjakan jam sekian, tanggal sekian, hari sekian, caranya begini. Masuk ke maknanya. Maknanya apa? Ya. Ya. Kemudian masuk ke hikmahnya. Hikmahnya apa? Terus implementasi ke kehidupannya bagaimana? Ya. Lalu keterkaitan hubungan dengan fisik, dengan akal. Ya. Apa yang dikerjakan itu seperti apa? Ini nggak ada yang sejelas dalam Islam. Saya ambil contoh ya. Sholat saja. Ini detail sekali, sholat. Dari sisi cara. Silakan Anda bandingkan dengan cara ibadah manapun. Nggak ada satu ibadah pun yang diatur dari mulai cara persiapannya. Ya, Anda harus apa dulu, misalnya dari wudu, wudunya pun diatur dengan sempurna. Dan semua informasinya terhubung jalurnya ya secara sempurna. Jadi bukan dari satu, mohon maaf ya, rekayasa atau misalnya olah-olah dari manusia semata. Nggak, kita bisa temukan jalurnya. Silakan Anda cek ya. Kita kan dari wudu aja tersambung diajarkan misalnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, itu kita bisa lacak dari mana dapat informasi itu. Kita kan hidup sekarang di abad misalnya ke 21, gitu kan? Dari mana Anda bisa menemukan cara wudhu yang benar seperti ini? Anda bisa lacak dari sipulan sampai ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah dapat dari mana? Langsung dari Allah. Allah bagaimana bisa membuktikannya? Cek di Al-Quran. Jadi dalilnya ada. Runtutan informasinya ada sampai ke kita, ya, dan diatur secara sempurna. Sampai memulai kepada sholatnya, sampai berakhir. Caranya diatur. Maknanya apa? Dijelaskan lagi. Ini artinya begini, ini artinya begini. Kenapa rukunya begini? Ada jawabannya. Hikmahnya ada. Apa hikmahnya? Banyak pesannya. Dari namanya aja udah beda. Nama sholat satu ke yang lainnya itu berbeda. Ya kan? Bukan menunjuk waktu loh, tapi menunjuk hikmah. Kalau mau konsisten, sholat siang itu disebut sholat nahar. Sholat sore disebut sholat masa. Ya kan? Ya kenapa disebutnya dengan sholat zuhur? Kenapa disebutnya dengan sholat asar? Itu ada maknanya seperti pernah saya sampaikan. Ya kan? Nah, jadi semuanya terukur gitu ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Implementasinya. Dalam kehidupan apa? Sholat fungsinya untuk kehidupan. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Salah satunya membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi Anda bisa katakan gak ada di muka bumi ini tuntunan ibadah yang komprehensif membimbing saya untuk beribadah dengan terukur, dengan cara yang benar, dengan informasi yang sangat valid ya, dan semuanya positif kecuali di Islam. Sebagai Muslim ya. Sebagai Muslim. Kalau yang lain kan bisa menjawab sesuai dengan persepsinya. Tapi kan kita sedang berbicara tentang penguatan agama. Ya. Nah, terus dalam konsep muamalah juga jelas konsepnya. Apa itu? Yang gak ada di muka bumi ini agama yang membimbing umat untuk berperilaku dan berinteraksi sosial ya secara terperinci kecuali di Islam. Ya, contohnya apa? Anda sampaikan, gak ada di muka bumi ini bimbingan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, cuma di Islam. Coba tanyakan, secara simpel aja. Kamu bangun tidur udah berdoa belum? Doanya apa gitu? Terus kalau kamu mau tidur doanya apa? Kalau kamu mau ke toilet, ada nggak bimbingan agamanya? Keluar dari toilet, ada nggak bimbingan agamanya? Kamu mau kerja, ada nggak bimbingan agamanya? Kalau dia bilang ada, tanyakan dari mana sumbernya? Ada nggak di kitab kamu? Dari mana taunya kalau itu dari agama, dari Tuhan misalnya, atau dari pengutusnya? Itu kita bisa kaji. Dan Anda bisa jawab dengan sangat luar biasa. Nih, doa bangun tidur, ini. Hadisnya dari sini, Nabi saya menyampaikan demikian, petunjuknya begini. Mau ke toilet begini, keluar dari toilet begini. Jadi bukan hanya urusan kita beribadah secara ritual, tapi interaksi sosial pun kita punya petunjuk-petunjuk yang memang bersumber dari sumber agama yang valid. Nah, kalau kita bisa jelaskan dengan terukur seperti ini, maka yang pertama yang terjadi, kita semakin yakin dengan kebenaran Islam. Ya. Dan keyakinan itu menjadikan kita lebih khusyuk, lebih mencintai agama kita dan dipraktikkan dalam kehidupan. Dan tetap dalam kondisi itu pun, ya Anda akan ditanya lagi. Jadi Anda mengakui Islam agama yang paling benar? Ya harus. Karena secara logika pun semua pemeluk agama akan meyakini agama yang paling benar. Jelas ya? Tapi hebatnya Islam, susulkan. Hebatnya Islam, sekalipun kita meyakini kita agama yang paling benar, ya kan? Kita mengikuti tuntunan yang paling benar, tapi kita tetap diminta bertoleransi untuk menghormati keyakinan orang lain. Kan? Nah, itu kuncinya. Ya, jadi kita tidak mengatakan semua agama benar karena pemeluk agama akan meyakini agama yang dipeluk itu yang paling benar. Jelas ya? Tapi kita dalam Islam diminta menghormati keyakinan orang lain dengan tidak mengganggu mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi juga kita diminta untuk menjelaskan konsepsi kita ketika ditanyakan atau menyampaikan risalah dakwah dengan cara yang lembut dan sempurna. Paham sampai sini? Ya, maaf saya kalau agak terlalu cepat ya menyampaikan karena memang kita hanya meresum. Yang kalau kita ingin lebih kuat lagi ke materi sebelumnya bisa digali. Terima kasih di Mbak Dewi ya. Ya terima kasih. Jazakillah khair. Semoga Allah senantiasa bimbing dengan bimbingan yang terbaik. Selanjutnya kita agak cepat. Ikhwan, saya ingin coba bisa bertanya. Boleh saya ini ya? Saya minta tunjuk ya. Oh tapi ini berputar-putar nih zoomnya nih. Ini mungkin agak banyak. Raise hand saja. Siapa? Siapa yang mau angkat tangan? Boleh? Baik, itu yang peci putih di atas Hamdani ya. Silal Hamdani. Antum dicari-cari tuh nanti. Ya, apa namanya? 6 bulan lagi Ramadan tuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mas Silal, antum ada di mana? Saya berasal dari Tabalong, Kalimantan Selatan, Ustaz. Masya Allah, semoga Allah muliakan Anda keluarga dengan kemuliaan semoga yang terbaik. Malu. Baik, nama Anda ada di Al-Quran dalam bentuk jamak di surat apa? Kurang tahu, Ustaz. Kurang tahu, baik. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 189. Posisi paling kanan, agak ke bawah sedikit. Sudah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perubahan fase-fase bulan. Ahillah itu jamak dari kata hilal. Ya, jamak dari kata hilal. Anda harus berterima kasih kepada sahabat junior namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang sering bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa bulan berubah-ubah bentuknya?" Hari ini kelihatan sabit, besok-besok agak penuh sebelah, besoknya lagi purnama dan seterusnya. Fase-fase itu setiap fasenya disebut hilal, kemudian utuhnya disebut, perubahan keseluruhan disebut dengan ahillah. Nah, itu Ibnu Abbas yang bertanya sehingga turun ayat tadi. Ya, jadi mudah-mudahan nama Anda hilal, memberikan pencerahan, menampilkan keindahan seperti rembulan, dan berubah-ubah dalam keadaan yang positif, memberikan kontribusi untuk orang lain. Karena hilal itu enggak mungkin berubah kecuali memberikan petunjuk. Ya, kalau begini berarti awal bulan gajian. Kalau begini akhir bulan ada yang minta. Kalau purnama itu menunjukkan pertengahan bulan. Baik, siap untuk ditanya Mas Hilal? Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mendapatkan satu informasi dan memilih Islam ya sebagai agama yang benar yang kita pahami, tentunya keyakinan ini perlu untuk diikat supaya tidak terlepas dalam diri kita. Ya, ikatan yang kuat yang mengikat sesuatu yang sulit untuk terlepas disebut apa namanya? Ikatan yang kuat itu disebut dengan akidah, Ustaz. Akidah. Jadi kalau saya ingin katakan saya ingin mengikat Islam dalam diri saya sehingga terbawa pada kehidupan saya sampai saya berpulang. Kalau Anda ingin lakukan itu, Anda ungkapkan dalam kalimat bahasa Arab atau istilahnya disebut apa namanya? Disebut ikatan yang kuat terhadap Islam sebagai keyakinanku sehingga aku ikat dalam diriku ya sehingga tidak terlepas sampai dengan aku wafat. Tadi ikatan yang kuat namanya apa? Akidah. Kalau yang diikat namanya apa tadi? Yang diikat agamanya, keyakinannya namanya apa? Ad-din. Ya, ad-din. Namanya apa ad-din? Kalau ad-din kan masih umum. Kerangka beragama. Namanya apa yang spesifik? Kalau spesifik. Saya tanya begini gampangnya. Anda agamanya apa? Islam. Ya, baik, Islam. Jadi Islam itu apa? Ad-din. Ad-din itu apa? Islam. Baik, tahu Anda kenapa? Tahu dari mana kalau ad-din itu namanya Islam? Ad-din dari Al-Qur'an, Ustaz. Inna dina indallahil Islam. Masya Allah. Surat apa itu? Surat Ali Imran. Ayat keberapa? Afwan. Enggak ada ayat Afwan di dalam Al-Qur'an. Ayat 19 ya. Ayat 19. Baik, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam ya. Jadi kalau nanti Anda ditanya Anda tahu dari mana nama agamanya Islam? Berislam kok enggak tahu asal dari Islam? Anda katakan, "Hei, saya spesial. Tuhan saya Allah yang menamai agama saya langsung dengan nama Islam." Jelas ya? Dari mana kamu tahunya? Nah, dari firman Allah. Tuhan saya langsung menyampaikan inna dina indallahil Islam. Jadi itulah keunggulan dalam Islam. Konsepsinya rasional, dijelaskan secara terukur, dalilnya ada, bahkan namanya pun yang memberikan Tuhannya. Jadi Nabi Muhammad enggak pernah merekayasa sebuah nama. Ya, cuman penyampai saja. Baik, jadi tadi nama agamanya apa? Islam. Islam. Sekarang Anda ingin mengikat Islam dalam diri Anda dengan ikatan yang sangat kuat, yang enggak mau lepas gitu kan? Nah, ikatan yang kuat tadi disebut apa? Iman. Coba diingat-ingat lagi. Ya, coba pilih 50-50, call a friend. Akidah, Ustaz. Akidah, baik. Jadi kalau Anda satukan kalimatnya, saya ingin mengikat agama saya, Islam, dengan kuat dalam diri saya sampai saya wafat. Anda satukan kalimatnya jadi apa namanya? Akidah Islamiyah. Akidah Islam, itu yang saya inginkan. Akidah Islam, jadi di sini kita pentingnya mengetahui dan mengikat agama kita dalam diri kita dengan kuat, ikatan yang kuat, jadi muncullah kemudian istilah akidah Islam. Ini kalau ditanya akidah Anda apa? Islam. Islam. Ingat, pertanyaan itu bukan sekedar kita menghadirkan jawaban Islam, bukan, tapi itu komitmen. Jadi kalau ditanya akidah Anda apa? Islam. Artinya Anda berkomitmen mengikat Islam dalam diri kita sampai kita wafat. Dipertahankan. Ya. Baik, apa dalilnya? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dalil akidah Islam itu di kalimat ujungnya tadi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan sampai kamu wafat ya kecuali engkau mengikat dirimu sebagai hamba yang patuh dengan keislaman. Islam itu tunduk patuh, orang yang disebut muslim. Jadi jangan sampai kamu wafat itu dalam keadaan tunduk patuh sebagai muslim. Artinya kan mengikat, diikat kuat sampai kita wafat. Jelas sampai sini? Jelas, Ustaz. Baik, jadi kalau ada yang bertanya apa akidah Anda, Anda jawab kemudian akidah saya Islam, berarti komitmen Anda untuk mengikat keyakinan itu sampai Anda wafat. Karena itu setiap pekan itu Nabi mengingatkan dalam khutbah Jumat. Masih diikat enggak keislamannya? Jangan-jangan muslim tapi ikatannya kendur. Ikatannya belum kuat. Nah, karena itu kalau kita ingin menguatkan akidah Islam itu dalam diri kita, maka kita butuh penopang-penopang, penguat-penguat, sehingga membuat keyakinan kita itu lebih kuat, maka muncullah pengetahuan, dasar-dasar ilmu untuk menguatkannya. Lalu kita akan belajar di situ kemudian bab-bab tentang penguat akidah, materinya disebut dengan akidah Islam. Ya, dulu belajar akidah enggak di sekolah? Materinya? Ada pernah. Ada pembahasan ya? Tidak ya? Ada pembahasan ya? Nah, itu ada ilmu-ilmu itu untuk menguatkan keyakinan kita sampai kita memiliki keterikatan yang kuat dengan agama kita atau keyakinan kita. Jazakallah khair, Hilal ya. Jadi sekarang paham ya, makna akidah paham? Siap, paham. Baik, makna akidah Islam paham? Siap, paham. Nah, jadi kalau nanti Anda ditanya akidahnya apa? Islam. Islam. Nah, itu berarti ada komitmen untuk menjaga Islam dalam diri kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menjaga itu kita butuh penguat-penguat. Nanti materi-materi itu yang akan kita pelajari dalam bentuk pengetahuan. Jelas sampai sini? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, yang lain. Jazakallah khair, Hilal. Bisa dimunculkan, Mas, supaya saya bisa melihat secara utuh. Yang terakhir barangkali. Silakan, boleh angkat tangan. Ikhwan sudah, akhwat dulu bergantian. Baik, kembali ke Ikhwan, boleh angkat tangan. Baik, saya lihat ada Pak Lingga, Lingga Pradana. Saya agak jauh melihatnya, mohon izin. Sudah tersambung, boleh di unmute. Baik, assalamualaikum Mas Lingga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum di mana? Di rumah Ustaz. Di mana rumahnya? Di Kuningan, Jawa Barat. Di Kuningan, Jawa Barat. Baik, alhamdulillah. Mas Lingga, tadi kita sudah dapatkan tentang kenapa beragama, kenapa pilih Islam, apakah Islamnya itu kuat atau lemah, gitu kan? Kemudian harus diikat. Saya mau tanya, akidah Anda apa? Islam, Ustaz. Agama Anda apa? Islam. Baik, yakin tidak? Yakin. Yakin. Ada ragunya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Kalau yakin tanpa ragu disebut apa? Yakin tanpa ragu iman. Iman, baik. Wah, jadi kalau Anda ingin katakan kepada, Anda sudah berkeluarga? Belum Ustaz, masih kuliah. Masih kuliah. Semoga insya Allah Allah kirimkan jodoh yang terbaik ya. Amin. Baik, nanti kalau sudah ketemu jodohnya, Anda katakan kepada dia dalam lamaran, kepada bapak ibunya, calon mertua, saya yakin tanpa ragu bahwa ini adalah calon istri saya, gitu ya. Nah, apa Anda katakannya? Jangan katakan Anda beriman, karena iman itu khusus persoalan akidah, ya. Persoalan akidah yang diikat nanti dengan bab-bab tertentu di dalamnya. Jadi ada aspek-aspek keimanan yang ada simpulnya, ada 6 simpulnya. Bagus sekali. Baik, yakin tanpa ragu itu disebut dengan iman. Orangnya disebut apa? Orangnya disebut muslim. Ini saya kasih rumus cepat ya. Kasih rumus cepat. Tahu MUI? Tahu Ustaz. Apa MUI itu? Majelis Ulama Indonesia. Baik, Majelis Ulama Indonesia. Sekarang saya kasih rumus cepat grammar bahasa Arab, rumus cepatnya dengan menggunakan rumus MUI. Ya, dengan teman-teman semua. Rumusnya MUI. MUI ya, MUI, MUI gini. Nanti saya sebentar lagi keluarkan buku ya. Quantum Arabic Metode Uwah. Ya, nanti belajar cepat bahasa Arab. Ini rumusnya rumus MUI, MUI gini. M-nya itu mim, harakat dhammah. I-nya ini kasrah sebelum huruf akhir. Jadi kalau ada 4 huruf ya di bahasa Arab ingin menunjukkan kepada orang, dari 4 huruf ini ingin menunjukkan kepada orang, gampang. Jadikan huruf pertamanya itu ya mim, harakat dhammah, mu, dan huruf sebelum akhirnya i. Itu pasti artinya orang. Ya. Tapi kalau Anda misalnya ingin cepat menemukan makna itu, cara gampangnya, kalau Anda temukan baca Al-Quran, di hadis, atau bahkan bahasa Arab biasa, yang rumusannya mu'i, mu'i. Jadi depannya mim, harokatnya dhammah, mu, kemudian sebelum akhirnya i, itu pasti artinya orang. Ya, pasti artinya orang. Contoh begini, pernah dengar kata muslim? Ya, saya tuliskan kan? Muslim. Nih, muslim. Lihat, bukankah depannya ini mu? Dengan mu. Kan huruf sebelum akhirnya lam kan? Harokatnya kasrah. Muslim, mu'i, mu'i, muslim. Nah, ini pasti orang. Maknanya pasti orang. Ya. Tinggal lihat nanti dasarnya apa. Dasarnya kan Islam. Ya kan? Dari kata Islam. Berarti muslim, tinggal Anda katakan mu'inya orang. Ya, Islamnya itu agama atau keyakinan atau ad-din. Jadi ketika Anda katakan muslim, Anda bisa artikan orang Islam. Baik ya? Baik, sekarang gini, saya katakan lagi, muhsin. Muhsin. Kira-kira apa? Tidak pasti orang ya? Muhsin. Oh iya Ustaz, itu Pak Muhsin. Bukan ya Pak Muhsin itu ya. Muhsin. Mu itu orang dari kata hasan, dari kata ihsan. Berarti muhsin orang yang baik. Hasan itu baik, ihsan itu baik ke agamanya. Muhsin orang baik. Ya, jadi kalau Anda temukan misalnya kata dasar Ihsan misalnya, orangnya siapa? Muhsin. Islam, orangnya siapa? Muslim. Sekarang tadi Anda temukan kalimat yang sama, Islam, iman, formulanya sama kan? Ya, kan sama kan? Islam, ihsan, iman. Jadi kalau Islam itu muslim, ihsan itu muhsin, kalau iman itu apa? Mukmin. Nah, itu dia. Mukmin. Gampang kan? Ikhlas itu apa? Ikhlas. Ya, orangnya. Iya, itu dia. Gampang kan? Wah, pintar Anda cepat bisa bahasa Arab. jadi gampang tinggal mu'i, mu'i, mu'i. Karena itu, kalau kita ingin katakan iman, yakin tanpa ragu, enggak ada ragunya. Orang yang yakin tanpa ragu disebut apa? Iman. Oh, kan balik lagi itu. Iman yakin tanpa ragu, orangnya disebut apa? Mukmin. Mukmin. Kalau Anda ingin jamakkan, banyak, bentuknya banyak, tinggal Anda tambahkan un di ujungnya. Un di ujungnya. Baik. Muslim, satu orang. Kalau banyak kan? Mu'minun. Muslimun, muslim, ingat. Mu'min, satu orang. Kalau banyak kan? Muslim. Oh, balik lagi. Muslimun. Mu'minun, ya. Baik. Mukhlis, satu orang. Kalau banyak orang? Mukhlisun. Tinggal tambahkan un di ujungnya. Ya. Ada orang-orang yang angkuh, orang sok gitu kan. Kalau orang angkuhnya banyak kan? Soun. Baik, balik sini. Orang yang yakin tanpa ragu disebut mukmin. Yakin tanpa ragu disebut iman, kalau banyak mukminun. Maksud saya begini, maksud saya kalau Anda temukan ayat di Al-Qur'an, pernah enggak Anda temukan ayat di Al-Qur'an dengan kata mukminun? Banyak, Ustaz. Banyak. Ada dari banyak itu Anda yang Anda hafalkan? Mukminun. Ya, kalau Anda bilang banyak berarti Anda tahu satu. Apa ya, Ustaz, ayatnya? Ayo, sebelum ditanya di pengadilan akhirat nih, jawab dulu di sini. Anda kan bilang banyak, berarti tahu satu. Surat di Al-Qur'an ada yang namanya Al-Mu'minun? Ada. Ada. Surat keberapa? Surat lupa lagi, Ustaz. Ah, pokoknya setelah 22 sebelum 24. Surat keberapa tuh? 23. Ya, 23 surah Al-Mu'minun. Itu qad aflahal mu'minun. Mu'minun. Anda pernah dengar di Qur'an kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Pernah, Ustaz. Pernah. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha. Masyaallah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anda pernah dengar di Quran alladzina yu'minuna bil ghaib? Pernah. Pernah. Contohnya apa? Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina. Apa kayak ya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna. Baik. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau ada kata-kata iman dalam bentuk apapun di Quran, baik itu sifatnya panggilan ya ayyuhallazina amanu, ya, sifatnya penyebutan misalnya dengan penguatan qad aflahal mu'minun, atau bersanding dengan ibadah misalnya alladzina yu'minuna bil ghaib illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ini menunjukkan kesan pengingat kepada kita bahwa ya kita harus yakin tanpa ragu terhadap semua apa yang dibawa dalam ajaran Islam. Jadi kalau akidah itu pengikatnya, kalau iman komitmennya untuk meyakini apapun yang disampaikan kepada kita dalam Islam. Jadi kuncinya yakin. Ya, kalau ada orang Islam enggak yakin dengan ajarannya, dipertanyakan, kok bisa Anda pilih agama Anda Islam? Katanya yakin. Ya, jadi status kita sebagai mukmin, kalau status kita disebutkan sebagai mukmin, orang yang yakin tanpa ragu, artinya kita punya komitmen bukan hanya meyakini kebenaran Islam, tapi saat yang bersamaan meyakini semua kebenaran yang dibawa oleh ajaran Islam. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita sudah yakin tanpa ragu, artinya kalau diperintah, dilarang, jangan banyak bertanya. Orang yakin itu pasti dijalankan. Sami'na wa ata'na, siap dikerjakan. Kami dengar, kami patuh. Ya, jangan sampai misalnya ada ayat turun suka-suka kita. Kalau suka kita terima, enggak suka kita tolak. Nah, itu bermasalah imannya. Jelas ya? Jadi disebut beriman, panggilan iman banyak di Quran untuk memberikan kesan keyakinan pada kita, sekaligus komitmen kita, bahwa kita siap menjalankan semua apapun yang dibawa oleh Islam dengan seutuhnya. Jelas sampai sini? Baik, pertanyaannya belum selesai. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang muslim pasti beriman? Belum tentu, Ustaz. Tahu dari mana? Soalnya banyak yang tidak yakin dengan apa apa itu tersebut, apa iman. Sebenarnya kalau orang beriman otomatis percaya. Baik. Pasti melakukan sesuatu, banyak sholat gitu, tapi banyak tidak yakin. Nah, pertanyaannya sesungguhnya adalah, kenapa kok bisa ada orang Islam tapi belum yakin sepenuhnya? Masalahnya apa? Dikarenakan mereka belum tahu atau tidak ingin tahu, Ustaz. Tidak ingin cari tahu gitu. Tidak ingin cari tahu. Ya. Baik. Kenapa tidak ingin cari tahu? Kalau orang yakin kan pasti cari tahu. Nih, tadi Anda katakan Anda masih kuliah. Ya. Baik kan? Anda mau menikah enggak? Mau, Ustaz. Mau menikah, mau. Yakin? Yakin. Ada ragunya enggak? Enggak. Enggak. Baik, kalau Anda ingin mencari pasangan, Anda harus yakin enggak dengan pasangan itu? Harus yakin. Boleh nggak ragu dengan pasangan itu? Nggak boleh. Kira-kira kalau ragu jadi nikah nggak? Nggak. Nggak kan? Ada akad nggak? Nggak. Nggak. Jadi akad itu dibangun dengan dasar keyakinan kan? Iya. Baik. Anda punya akad nggak dengan Allah? Punya. Punya. Akad Anda disebut apa tadi? Akidah kan? Akidah. Baik. Jadi nggak mungkin Anda menetapkan akidah Anda Islam kalau Anda ragu. Ya dengan manusia saja Anda harus yakin, masa dengan Tuhan Anda ragu? Baik, dengan manusia saja, Anda yakin, masa dengan Tuhan Anda ragu? Karena itu, dalam akad dibangun dengan dasar keyakinan. Sekarang, kalau Anda ingin meyakini, ini pasangan Anda ingin berakad, berarti kan Anda harus cari tahu dulu, kan? Iya. Nah, artinya apa? Keyakinan itu otomatis menuntut pencarian. Ya, keyakinan itu otomatis menuntut pengetahuan. Pasti akan mencari. Pencarian itu yang disebut dengan ta'aruf, kan? Ya, ta'aruf dengan manusia, ma'rifah dengan Allah. Nah, untuk mencari apa? Mencari siapa dia, latar belakangnya dari mana dia, gitu kan? Bagaimana hubungan nasabnya, bagaimana latar belakang kehidupannya. Setelah itu melahirkan keyakinan yang kuat, baru terjadi akad, gitu kan? Artinya mesti ada dasar dorongan untuk mencari pengetahuan, untuk menguatkan ya keyakinan kita itu sehingga muncul kekuatan tanpa ragu. Dari sini ya saudaraku dan saudariku yang seluruhnya bergabung dalam kesempatan hari ini, bagi orang beriman pun untuk menguatkan imannya mesti ada turunan-turunan dasar pengetahuan. Karena itulah kemudian kita akan belajar di bab akidah ini, di bab iman itu. Karena itulah Allah menurunkan ayat-ayat untuk penguatan iman. Ya, dari sebab itu kalau kita baca di Al-Qur'an kalimat ya ayyuhalladzina amanu qad aflahal mu'minun alladzina yu'minun mu'minin ya mu'minat dan sebagainya, sebetulnya semua informasi itu diberikan oleh Allah untuk memberikan kekuatan keyakinan kita sehingga muncul keimanan paripurna tanpa ragu. Kalau sudah seperti itu mudah menjalankan agama. Ya, nah, jadi patut diduga kalau ada orang kemudian muslim ya, tapi belum mukmin sepenuhnya, artinya masih ada keraguan, masih menyoal, masih macam-macam. Ini menunjukkan pengetahuannya rendah dalam agama. Ya, walaupun gelar keduniannya tinggi. Ya, jadi kalau ada, jadi jangan terlalu kagum ya. Ya, penyakit kita sekarang ini cepat kaget, gampang kagum. Ya, cepat kaget, gampang kagum. Ya, jadi kalau mall dibangun besar, oh, kaget, kagum, jalan-jalan ke situ. Cuman lihat-lihat aja, habis itu pulang enggak dapat apa-apa. Cepat kaget, gampang kagum. Jadi sekarang ini banyak penyakit itu menyebar di kehidupan kita. Gelar profesor, dokter gini, bicara semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Cepat kaget, gampang kagum. Padahal ilmunya rendah. Padahal kalau kita ambil tadi kan, masih ingat gak persamaannya? Orang-orang yang sesungguhnya berbicara seperti itu menunjukkan keimanannya kurang kan? Kalau imannya kurang, berarti ilmunya rendah kan? Ya kan? Karena orang yakin itu pasti sudah banyak pengetahuan. Jelas ya? Tadi yang saya sampaikan logikanya. Ya, paham ya? Nah, itu pun zaman Nabi sudah terjadi. Jadi jangan kaget kalau ada sekarang misalnya muslim, ngaku muslim, ya, tapi misalnya belum kuat dan sebagainya, dan kita berdoa dan ada solusinya. Itu sudah kejadian di zaman Nabi. Anda boleh catat ayatnya, suratnya, surah ke-49. Al-Hujurat ayat ke-14. Ya. Surah ke 49 Al-Hujurat ayat ke-14. Jadi nanti kalau ada yang kasih statement begitu, Anda jawabnya gampang. Maaf bos, Anda sudah ketinggalan, lambat gitu. Ini usang, 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti itu. Baik. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, ada sekelompok orang Arab tadi datang kepada Rasulullah SAW, yang mereka berkata, kami beriman, meyakin tanpa ragu. Nah, masalah iman, Nabi menunggu bagaimana Allah memberikan kabar, berita. Karena kita nggak bisa menghukumi keimanan seseorang. Ingat ya. Jadi jangan pernah Anda katakan misalnya pada orang-orang yang sudah mengatakan beriman, kamu kafir, kamu nggak boleh. Itu dilarang. Karena kalimat itu akan menjadi pemiliknya. Ya, tapi Allah berikan tanda-tanda kepada kita untuk bersikap. Sikap itu pun elegan sikap. Maka turun keterangan dari Allah. Ya, apa kalimatnya? Qulu aslamna. Kata Allah, lam tu'minu. Kalian belum beriman dengan serius. Kalian baru muslim. Baru menundukkan ya, diri kalian, tapi belum sepenuhnya dengan hati kalian. Kalimat imannya belum sampai kepada kepada apa namanya kepada jiwanya, ya, kepada hatinya, baru sampai di lisannya saja. Ya, kalau baru di lisan belum sampai ke hati, bukan iman kan? Nah, iman itu perkaranya di mana? Oh, ini panjang nih. Hati kan? Nah, kalau sudah masuk ke hati, yakin kan? Ya, dari mata turun ke hati, yakin kan? Dari lisan turun ke hati, yakin kan? Ya, jadi kalau cuma dikatakan kepada Anda, ya, aku mencintaimu misalnya, jangan dulu Anda percaya. Ya, buktikan cintamu dengan dituliskan nama kita di buku nikah kita misalnya. Ya kan? Nah, baru setelah itu bangun komitmen. Ya kan? Hah? Nggak mungkin iman itu. Iman juga sama. Iman itu perkara keyakinan. Semua keyakinan adanya di hati. Karena itu ada orang yang mengucapkan dengan lisannya, tapi belum sampai ke hatinya. Apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cuman di lisan. Dengan kalimat itu jadi muslim. Karena syarat menjadi Islam itu baru syahadat. Cuma karena belum sampai ke hati, ya belum terhayati kalimat itu. Karena belum terhayati, belum sampai ke ruh. Karena belum sampai ke ruh, belum diteruskan kepada fisik. Ya, jadi yang baru berislam itu baru lisannya, tangannya belum, matanya belum, telinganya belum sampai ke ujung kakinya. Ya, nanti ini agak dalam bahasannya. Ya, karena itu nanti semua tubuh kita itu diperintah oleh iman. Jadi kalau Anda ngaji sempurna, mata kita menatap itu pakai iman dulu. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Imannya dulu. Lisan kita pakai iman, ya ayyuhalladzina amanu la yasarqu min qaum. Kaki kita pakai iman, tangan pakai iman. Ini semua digerakkan dengan iman. Kalau digerakkan pakai iman, saya tanya pada Anda, ya, iman itu sumbernya dari mana? dari Allah. Baik sekali. Iman sumbernya dari Allah, kan? Roh-roh dari Allah. Baik, pertanyaan saya, Allah baik atau tidak? Baik. Ada celahnya atau tidak? Tidak. Sempurna atau tidak? Sempurna. Jadi semua yang bersumber dari Allah pasti baik. Semua yang bersumber dari Allah pasti sempurna kebaikannya. Ya, karena iman itu sumbernya dari Allah, dia kemudian memberikan hiasan kepada roh, pasti kalau semua yang bersumber dari iman itu baik. Orang beriman itu pasti baik. Baik, saya tanya pada Anda. Pernah dengar jahiliyah enggak? Pernah. Baik, kenal Abu Jahal? Pernah. Gimana? Ibu bisa. Baik, Abu Jahal ya. Kemudian ada Abu Lahab. Baik, saya enggak akan bicara tentang itu semua karena mereka mempertahankan keburukannya. Yang saya ingin katakan, Anda pernah dengar Umar bin Khattab? Pernah. Pernah. Abu Bakar As-Siddiq? Pernah. Abdurrahman bin Auf? Pernah. Khalid bin Walid? Pernah. Bukankah semua mereka itu hidup di zaman jahiliyah? Iya. Baik kan, sebelum Islam? Iya, sebelum Islam. Baik, Abu Bakar masuk Islam tidak? Masuk. Umar masuk Islam tidak? Masuk. Khalid masuk Islam tidak? Masuk. Abu Jahal? Enggak. Tidak. Baik, sekarang perhatikan. Ketika mereka masuk Islam, mereka beriman kan? Iya. Baik, berubah tidak? Berubah. Umar kebiasaannya kan dulu luar biasa. Anda baca dalam sejarah, senang mabuk, ya. Senang kemudian uji nyali. Uji nyali enggak main-main loh kalau Anda hidup di zaman itu, ya. Mas, kita ketemuan di Bukit A, tapi pamit pada ibu dulu yang melahirkan, karena engkau akan pulang tanpa nama. Umar, ya, kebiasaannya apa? Mabuk dan sebagainya, ya. Kemudian unjuk kekuatan dan sebagainya. Masuk Islam, Masya Allah gitu. Ya, luar biasa, jadi pemimpin yang luar biasa, perhatiannya tinggi, kejeniusannya meningkat, jadi lebih pintar, lebih baik. Semua yang masuk Islam jadi baik. Dari jahiliyah berubah jadi khairul ummah. Sekarang saya tanya, Abu Jahal masuk Islam enggak? Enggak. Enggak, beriman enggak? Beriman. Tidak. Tidak. Abu Jahal kan enggak beriman? Iya, iya. Iya kan? Masuk Islam enggak? Enggak. Jadi beriman tidak? Tidak. Pernah enggak Anda dengar sejarah Abu Jahal jadi baik? Belum pernah. Belum pernah dengar. Jadi semua orang beriman itu pasti baik. Ya, yang tetap dalam kejahilannya di jahiliyah dulu itu enggak pernah terdengar kebaikannya. Ya, dalam konteks kebaikan-kebaikan yang dibawa dalam interaksi kehidupan. Ya, dalam konteks yang positif ya, yang dibenarkan gitu ya. Kita bisa ukur dan ada ukuran-ukurannya. Jadi kalau saya ingin katakan begini, kita tidak menyoal yang lain ya. Kita hanya ingin katakan orang beriman itu pasti baik. Ya, orang beriman itu pasti sempurna kebaikannya karena Allah memberikan contoh yang sangat luar biasa dari orang yang di titik nadir terbelakang bisa tiba-tiba dia berubah ya menjadi sosok yang sangat luar biasa yang berbeda 180 derajat dengan karakteristik sebelumnya. Paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua orang yang mengatakan beriman sekarang sudah bertransformasi menjadi pribadi yang baik? Belum tentu, Ustaz. Belum tentu. Kenapa? Karena mereka belum paham sepenuhnya tentang iman itu. Baik, jangan-jangan juga saya, Anda, kita semua juga belum masuk dalam kategori itu. Karena itulah pentingnya kita belajar akidah. Di akidah itulah ada bab tentang menguatkan iman. Ya? Baik. Anda sekarang ada di mana? Di rumah tadi kan? Iya. Saya ingin tanya, rumah Anda ada pondasinya enggak? Ada. Berapa? Enggak tahu sih di itu. Gimana yang punya rumah enggak tahu pondasi? Ya, kalau enggak ada pondasinya kuat enggak rumahnya? Tidak akan kuat, kan? Subuh. Akan roboh kan? Iya. Baik, kalau ditiup angin tiba-tiba roboh tidak? Roboh, Ustaz. Roboh. Baik. Rumah aja yang fisik yang Anda tinggalkan, enggak ada pondasi bisa roboh. Kan? Apalagi iman Anda yang menentukan kehidupan. Kalau pondasinya enggak kuat bisa roboh. Cuma dengan tiupan kata-kata roboh, kasih biskuit roboh, dengan kasih sarung roboh. Ya, karena itu kan butuh dasar kan, butuh pokok kan? Iya kan? Nah, itulah pokok nanti akan kita pelajari lewat ilmu. Di ilmu itu ada rukun. Baik, terima kasih, cukup. Jazakallah khair ya. Baik. Saya kira itu bisa disambung, Mas, ke yang lain. Terakhir ya, sebagai penutup. Baik, terakhir. Saya buka, ada yang mau ditanyakan untuk pengayaan kita? Saya sudah banyak tanya, saya kira jawabannya sudah cukup baik. Ada yang mau ditanyakan dari peserta? Mas Santi, silakan. Boleh yang pakai peci tadi? Siapa? Oh, itu agak bergerak-gerak ya. Bismillah. Ada yang mau bertanya? Yang sudah ditanya, tahan dulu. Yaitu siapa? Syahdan Aziz. Sila. Mas Syahdan Aziz, silakan di-unmute. Ada yang mau ditanyakan sebagai penutup? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Yang tanya, Ustaz. Anda dari mana? Dari Jakarta. Jakartanya di mana? Jakarta Barat. Tepatnya di mana? Di Grogol, di mana? Grogol Selatan. Grogol Selatan, baik. Iya. Untuk ini Ustaz, yang apa? Yang konsep ketuhanan, konsep ibadah dan konsep muamalah itu kira-kira referensinya dari mana ya, Ustaz? Nanti saya tunjukkan pada Anda hal-hal yang akan kita bahas detailnya. Iya. Ya, jadi nanti kan setiap nanti biar ditanyain enak juga nih, karena kan ini kan apa ya, konsep ketuhanan ini dari mana gitu ya. Kan ini kan bersifat general apa bersifat Islam doang gitu. Iya. Cuma nanya itu doang sih, Ustaz. Baik, kalau apa yang kita bahas itu standar, Mas. Di setiap konsep teologi pasti akan belajar itu. Ya, jadi kalau Anda belajar di konsep teologi, misalnya saya ya, saya itu belajar, misalnya belajar kristologi juga saya belajar. Kan kitab-kitab lain saya koleksi. Di buku-buku tentang masalah teologi itu semua ada. Pasti yang dibahas pertama bab ketuhanan. Ya, jadi kalau Anda misalnya masuk, kalau di kita, kan kita ada persoalan di ilmu kalam, gitu kan? Atau di ilmu tauhid. Bab pertama yang dibahas dalam konsep keagamaan, dalam teologi, pasti bab ketuhanan. Ya, kalau Anda cek di kitab apapun, di buku apapun. Jadi kalau Anda misalnya ditanya referensinya dari mana, oh, Anda cari aja semua buku teologi, buku yang terkait dengan aspek keagamaan, ya. Atau bahkan dibalikan, Anda agamanya apa, dengan, baik ya, dibalikan di kitab Anda ada nggak aspek tentang ketuhanan, ya. Sederhananya begitu. Nanti saya bisa tunjukkan bab-bab apa, buku-buku apa yang bisa kita contohkan. Kalau kita terima sampaikan di buku-buku keislaman saja kan belum tentu yang belum berislam ya bisa menerima kan. Iya, ya kan? Nah, jadi kita Anda bisa ambil yang netral aja. Ayo kita ambil semua buku-buku yang berbicara tentang ketuhanan, aspek-aspek tentang pemahaman teologi, jadi kita kumpulkan. Pertanyaan bab pertama di teologi itu pasti bab ketuhanan. Pasti bab ketuhanan. Paham, ya? Baik. Dan kita ambil dengan standar yang paling netral bagaimana membuktikan Tuhan itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Jelas ya? Jelas. Baik. Nanti kalau sudah masuk ke inti, saya akan tunjukkan beberapa perbandingan. Ini kita karena baru pembuka saja. Ya, iya. Baru pembuka. Dan mohon izin teman-teman sekalian, mohon izin sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya bahwa nanti kalau sudah kita masuk ke materi inti karena kita terbatas, mungkin kita tidak live YouTube ya. Ya, tidak live YouTube karena kita terbatas dulu di sini. Nanti untuk istifadahnya, istifadah itu mengambil manfaat yang lebih luasnya, baru kita upload ulang untuk teman-teman yang ingin menyimak atau mendapatkan materi yang lebih dari kita. Karena kalau kita terbatas nih kan biasanya masalah-masalah agama itu kadang seringkali dengan keadaan yang sekarang agak sensitif. Padahal kita bahas untuk penguatan agama kita, kadang video kita sering dipotong atau apa, dibentur-benturkan dengan yang lain. Nah, kita ingin coba meminimalisir hal-hal yang demikian. Karena nanti kalau kita sudah belajar, saya akan ada koleksi-koleksi kitab-kitab juga di bab akidah. Termasuk kitab-kitab di kepercayaan-kepercayaan lain gitu ya, di agama lain. Nanti kita akan bandingkan. Misal nanti saya bandingkan misalnya konsep ini di Al-Quran bagaimana. Ya, di kitab lain A-nya seperti apa, di B-nya bagaimana. Terus dialektika atau diskursus yang ada tentang ini, buku-bukunya apa saja. Nanti saya tunjukkan ya, supaya kita bisa lebih memahami. Jadi saya baru menyampaikan hal yang netral, yang bisa semua umat di keyakinan manapun bisa menangkap itu ya, dan bisa sepakat di situ. Jadi kalau di agama tadi konsepsinya ada aspek ketuhanan, di teologi ya pasti ditemukan itu. Konsep ibadah pasti ada gitu kan. Konsep muamalah pasti ada. Di mana melacaknya? Pertama ya justru itu kekuatan kita di setiap kitab yang diyakininya. Ya, jadi kalau Anda nanti berdiskusi Anda bisa balikan, "Mas, di mana ditemukan itu?" Anda bisa balikan, "Emang di kitab Anda enggak ada?" Baik ya. Nah, nanti kalau sudah di situ kita punya kekuatan, baru kita dudukan dulu. Ini kan konsepsi yang dasar. Masa yang dasar yang basic saja di keyakinan di agama enggak ada gitu kan? Harusnya kan ada. Nah, baru kita bedah, kita datangkan beberapa hal yang bisa menguatkan. Paham insyaallah Mas ya, Mas Aziz ya? Masya Allah. Semoga Allah bimbing kita, bimbing Anda, bimbing saya dengan bimbingan yang terbaik. Cara berpikir Anda sangat bagus kalau di ilmu kalam atau di ilmu mantik atau di filsafat. Nah, cara berpikir seperti itu nanti ada tiga turunan. Pertama namanya ontologi. Ontologi. Kedua epistemologi. Ketiga aksiologi. Saya ulangi, satu ontologi. Kedua epistemologi. Ketiga aksiologi. Ini kalau Anda menguasai tiga hal ini dalam struktur berpikir, insya Allah Anda akan kuat dalam berdialog. Jadi orang mau nyoal dari segi apapun, ya membuat premis-premis ya, atau menggiring Anda ke gaya berpikir, Anda akan kuat bertahan. Ya, itu Anda kuasai nanti ontologi, dasar dari sebuah pemikiran. Ya, ini dasarnya apa nih? Ya, menjadi sesuatu itu dasarnya apa? Ya, kan kita kalau mengolah apapun termasuk benda, itu pasti punya dasar utamanya. Ya, kemudian epistemologi. Kerangkanya ini mau kemana? Cara berpikirnya kalau di pikiran itu. Kalau saya mau mengolah meja, ini meja kan ada dasarnya nih. ya, bahan-bahannya apa. Kemudian epistemologi, kita ingin rumuskan dalam kerangka berpikirnya ini penggunaannya seperti apa, arahnya kemana, manfaatnya apa. Ya, kalau kita sudah tahu manfaatnya apa, dasarnya apa, bahannya apa, mengolahnya seperti apa, jadi sesuatu kan? Maka kita lahirkan tindakan, tindakan itu aksi, namanya aksiologi. Logosnya itu ilmu, ilmu untuk mengeksekusi, ilmu untuk mencerna sesuatu, ilmu untuk menangkap dasar sesuatu. Jadi kalau kita mau berdiskusi dengan orang lain, dalam diskusi bukan debat atau bukan jidal ya, ini adu argumentasi gitu ya. Nah, kita harus paham dasar apa yang dibicarakan. Materinya kita kuasai dulu, kemudian jalan berpikirnya seperti apa, konstruksi berpikirnya kita pahami. Ya, baru setelah itu menempuh aksiologi, jalur diskusinya itu bisa terukur dengan baik. Ya, saya beri contoh begini misalnya, kalau kita tidak menguasai itu, kita akan terbawa seperti benar padahal salah. Ya, saya ambil contoh begini ya, dalam ilmu mantik nih begini. Anda pilih mana nih? Kalau dalam musim-musim pemilihan misalnya kan seringkali ada juga bahasa seperti ini. Anda pilih mana? Orang Muslim yang koruptor atau non-Muslim yang jujur? Loh, pertanyaannya keliru. Tapi kan awam gak menangkap itu. Taunya kan dibawa dengan suasana itu aja. Anda pilih mana nih? Ya, pilih bupati muslim yang koruptor atau non-muslim yang jujur? Ya, bagi orang yang tidak memahami dasar berpikir tadi, dia akan langsung menyimpulkan, ya udah non-muslim yang jujur aja. Dilihat kejujurannya. Ya, padahal cara berpikirnya sudah salah. Perbandingannya gak apple to apple. Apple gak dibandingkan dengan apel lagi. Enak mana apel Malang dengan terasi Sumedang? Kan gak sebanding. Kalau apel bandingkan dengan apel, terasi bandingkan dengan terasi. Ya, jadi kalau ada yang bertanya begitu, Anda langsung bisa jawab, apa enggak ada muslim yang jujur? Gitu ya. Jadi itu kita membalikkan dasar berpikir dengan yang lebih kuat lagi. Jazakallah Mas Aziz. Kuliah atau sudah bekerja? Kerja doang, Ustaz. Kerja doang, Alhamdulillah. Semoga diberkahi pekerjaannya ya, dan berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Dan semuanya, Jazakumullah khair. Kita telah bisa bertemu dalam kesempatan kali ini dengan pertemuan yang baik. Sekarang saya akan terakhir ajukan pertanyaan yang boleh mau menjawab nanti bisa mengangkat tangan. Ini adalah pertanyaan saya yang terakhir sebagai penutup pertemuan kita. Kalau ada yang berkata atau memberikan pernyataan semua agama itu sama, cuma caranya berbeda-beda menuju pada Tuhan yang sama, jawabnya bagaimana? Nah, ini penutup bab ini nih. Penutup bab ini. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Jawabnya bagaimana? Boleh angkat tangan? Ya, silakan, silakan Pak. Pak Bambang, silakan. Bambang Hadi Prayitno, jazakumullah khair dari Surabaya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bambang, dari mana? Ya. Dari Surabaya, Ustaz. Baik, Surabayanya di mana Pak? Di Sudatopo Wetan. Masya Allah, jazakumullah khair. Semoga Allah muliakan Anda dan keluarga. Silakan Pak, mohon izin saya menyimak. Agama tidak sama untuk melihat apakah agama itu sama atau tidak. Kita uji dari kebenaran agama itu dari tiga tahap. Yang pertama adalah dari sisi ketuhanan. Yang kedua dari sisi ibadahnya. Dan yang ketiga dari sisi muamalahnya. Dari sisi ketuhanan kita cek apakah dia tunggal. Ya, kalau tidak tunggal maka dia bukan Tuhan. Tuhannya tidak benar. Yang kedua, apakah ada pasangannya? Kalau ada pasangannya, maka Tuhannya itu tidak benar. Yang ketiga, apakah ada proses peranakan atau diperanakan? Apakah ada perkumpulan Tuhan-Tuhan di sana? Kalau ada perkumpulan, maka konsep ketuhannya tidak tepat. Itu yang paling simpel untuk mendeteksi agama yang sedang dikaji itu benar atau tidak. Baik. Itu belum menginjak ke sisi agamanya, apa dari ibadahnya itu ada tuntunan jelas atau tidak. Dari sisi muamalah, apakah membawa kebaikan ataukah tidak. Demikian Ustaz, jawaban singkat saya. Baik Pak Bambang, jazakallah khair, Masya Allah. Jawaban yang sangat terukur dalam konteks keberagamaan. Ya, jadi Alhamdulillah untuk penguatan internal, penguasaan materinya sangat bagus untuk ke internal. Nah, jawaban yang tadi disampaikan dari konteks pertanyaan saya, itu insya Allah akan kuat sepanjang kita melakukan dialog interagama atau dalam konteks keislaman kita untuk penguatan atau antaragama. ya sama-sama meyakini tentang kebenaran agama. Artinya ada pemeluk agama, sama-sama beragama, itu bisa diajak argumentasi ya untuk berdialog, misalnya untuk penguatan dan menemukan kebenaran satu agama. Jawaban-jawaban tadi akan sangat mewakili. Tapi sekarang kita akan menemukan kelompok-kelompok dengan cara berpikir yang sebetulnya bukan baru, ya sebetulnya berpikir yang sudah lama, sudah usang sebetulnya materi ini, ya. Jadi ini muncul nanti di abad pertengahan. Abad pertengahan yang saya maksudkan di abad ke-16, ya, 16 sampai dengan 18. Jadi ini ada satu wacana baru yang kita, baru tuh baru kita dapatkan, tapi sebetulnya pola lama dengan casing yang baru saja. Yang kita pelajari termasuk jawaban Pak Bambang itu akan sangat sesuai dengan apa yang kita pelajari sampai di materi kemarin untuk kebutuhan dasar kita. Tapi untuk menjawab isu-isu yang tadi saya sampaikan, semua agama sama gitu kan, menuju pada Tuhan yang sama cuma caranya beda-beda, itu nanti akan selalu dihubungkan dengan isu toleransi dan isu yang lain-lainnya. Ini cara menjawabnya dengan suasana kekinian agak berbeda. Harus punya pendekatan yang lain. Ya, apa pendekatan yang dimaksudkan? Nanti saya akan coba sampaikan secara menyeluruh, tapi saya berikan gambaran dulu. Ya, ini kita bisa jawab dari sisi sudut pandang historis, sejarah. Ya. Kemudian bisa dari sudut pandang uji konsepsi, ya, konsep dari pernyataan itu yang kita bisa uji. Yang ketiga juga secara rasional kita bisa uji juga tiga gambaran ini. Jadi nanti saya akan berikan juga jawaban singkat kalau ada yang memberikan statement demikian seperti apa? Ah, kita bisa jawab dengan singkat. Dari sisi historis ini bermasalah. Masalahnya apa? Karena sebetulnya pandangan seperti itu mulanya dari satu persoalan yang menyelimuti Eropa. Ya, di abad ke-16, ya awal abad ke-16 sampai dengan nanti di abad ke-18 sampai puncaknya di awal abad ke-20 muncullah kemudian paham-paham yang disebut dengan pluralisme agama. Ya, di pertengahan di masa Enlightenment, masa pencerahan di Eropa, kan, itu ada satu kekuatan doktrin dari satu institusi keagamaan yang membawa semua absolutisme dalam semua bidang kehidupan termasuk keilmuan. Jadi kalau bertentangan dengan institusi ini, semua salah dan resikonya kematian. Ya, itu nanti yang menimpa salah satunya tekanan yang menimpa Kopernikus sampai tertekan, sakit, kemudian juga meninggal tentang persoalan heliosentris dengan geosentris, apakah pusat pergerakan ini bumi ataukah matahari, gitu kan? Kemudian diteruskan nanti ada Galileo Galilei, Johannes Kepler sampai dengan Giordano Bruno. Ya, itu nanti Giordano Bruno itu meneruskan pahamnya Kopernikus tapi bertentangan dengan institusi ini, kemudian diinkuisisi pada 19 Februari tahun 1600. Ya, jadi langsung dieksekusi. Langsung berhadapan dengan kematian, dibakar hidup-hidup pada masa itu. Bahkan di tahun 1603 itu institusi di wilayah timur itu menerbitkan mengklasifikasikan karya-karya Giordano Bruno ini ke dalam apa yang disebut dengan namanya indeks, ya, apa karya-karya yang dilarang gitu ya, masukkan pada karya-karya yang dilarang, itu istilahnya apa itu ya, akhirnya itu prohibitum lah istilahnya itu ya. Jadi ada mereka membuat sebuah kualifikasi bahwa karya-karya ini nggak boleh diterbitkan, nggak boleh diedarkan karena mengikuti tuntunan-tuntunan yang bertentangan dengan institusi ini. Kalau bahasa kita bid'ah lah kalau sekarang itu. Itu tahun 1603. Nah, sementara setelah kemudian diteliti, ternyata apa-apa yang ditemukan oleh Kopernikus, Galileo Galilei, dan sebagainya itu berkesesuaian ya dengan teori-teori pengetahuan. Artinya diketahui benar adanya setelah diriset, maka muncullah satu gerakan untuk membebaskan pemikiran dengan kekuatan rasionalisme yang tinggi. Maka muncul apa yang disebut dengan gerakan liberalisme di abad ke-18. Jadi bukunya udah banyak, termasuk versi Eropa. Di liberalisme itulah kemudian syiar yang dibawa, dengan kampanye yang dibawa itu memuat unsur-unsur yang kebebasan, unsur-unsur toleransi, termasuk persamaan apa yang disebut pluralisme itu. Jadi munculnya liberalisme itu pada awalnya adalah persoalan-persoalan sosiopolitis. Ya, karena persoalan koeksistensi kalau dalam bahasa ilmiah itu. Ya, sulit menerima keberagaman yang ada sehingga tidak bisa hidup berdampingan. Karena doktrin yang muncul itu menjadikan semua kebenaran termasuk dalam kehidupan, termasuk yang bisa diuji secara objektif, mesti bersumber dari satu institusi kebenaran mutlaknya. Ini yang melahirkan gerakan liberalisasi yang diantara unsurnya ada unsur pluralisme. Nah, asalnya ini adalah gerakan politis, ya, gerakan politis untuk menghadirkan sebuah protes dalam suasana yang tadi, sehingga muncul gerakan-gerakan demikian, termasuk nanti muncul sekte-sekte dan sebagainya. Ini persoalan di Eropa sebetulnya. Sementara dunia yang lain termasuk dunia Islam stabil. Karena di Islam kita punya konsep, walaupun kita meyakini Islam agama yang benar, kebenaran mutlak dalam keimanan di Islam, tapi kita punya fikih, dasar hukum yang mengatur hubungan toleransi dengan sesama. Silakan Anda cek dalam perjalanan Islam. Ya, walaupun kita meyakini Islam benar, Islam kita ikuti, Islam kita praktekkan, tapi kita menghormati ya keyakinan-keyakinan yang lain, ibadah yang lain, silahkan. Siapa yang waktu itu merawat dari zaman Umar di Palestina? Di situ kan hidup Kristen, hidup Yahudi, hidup berdampingan. Di Eropa, saat Islam kemudian menguasai juga, membangun peradaban, di situ semua orang bisa belajar. Ada Yahudi, ada Kristen, dan sebagainya. Ya, dan seterusnya. Anda bisa cek di India, ya, kemudian juga di Mesir, dan seterusnya. Semua bisa berjalan dengan apa adanya. Jadi saat Eropa mengalami kegalauan karena tidak punya konsep sosiologis yang jelas dalam mengatur hubungan yang harmoni, Islam sudah damai, Islam sudah baik. Nah, ketika kemudian terus berakumulasi, sampai munculnya seorang yang bernama John Hick. Ya, John Hick yang lahir pada tanggal 22 Januari, kalau saya tidak keliru, tahun 1912. Ya, 20 Januari atau 22 Januari ya, tahun 1912, Anda bisa cek, dan baru meninggal di tahun 2012 kemarin. Nah, beliau ini seorang teolog, ya, seorang filosof juga, itu berusaha mengumpulkan paham-paham pluralisme tadi dalam konteks keagamaan yang diekspor keluar. Ya, yang diekspor keluar. Dan dieksporlah itu salah satunya adalah ke dunia Islam, termasuk ke kita di sini. Jadi kalau Anda ingin saling toleransi, Anda harus gugur dulu, keluar dulu dari konteks kebenaran mutlak dalam setiap agama itu. Keluar dulu dan meyakini semuanya benar. Padahal kita itu nggak ada masalah, yang masalah di sana. Mereka punya masalah sendiri, tapi mengekspor masalahnya ke dunia lain, sehingga semua harus memiliki masalah yang sama. Ini persoalan serius dari segi sejarah. Nah, John Hick ini yang membawa konsepsi ini, ya nanti dengan partner-partnernya dia ekspor keluar dengan kepentingan tertentu. Nah, dari sinilah teman-teman sekalian kita kenal apa yang disebut dengan pluralisme agama. Jadi pluralisme itu sebetulnya dari segi konsepsi sudah salah. Karena kalau dia ingin membawa nilai toleransi, justru ini satu konsep yang sangat intoleran. Kenapa? Kenapa dia intoleran? Karena dia harus memaksa semua kepercayaan umat agama lain untuk keluar dari keyakinannya dan meyakini apa yang dia yakini. Ya, sama seperti gini, bapak senang hitam, yang lain senang biru, yang lain senang merah, lain senang putih. Ya. Terus dia senang sendiri warnanya abu-abu misalnya. Dia memaksa Anda semua untuk enggak ada itu kebenaran mutlak, enggak boleh hitam, enggak boleh putih, enggak boleh merah, semuanya harus abu-abu. Artinya kita dipaksa keluar dari keyakinan kita untuk meyakini keyakinan dia. Nah, karena itu, kalau ada yang mengatakan misalnya dengan semangat pluralisme agama demi mendukung toleransi, ya kita bisa katakan kita sudah khatam toleransi. Justru dalam Islam itu toleransinya sangat sempurna. Nah, pluralisme itu membawa sebuah keyakinan baru, sebuah paham baru yang justru kekinian pun di Eropanya sudah ditolak. Dan semua agama pasti menolak. Semua agama pasti menolak. Karena ketika orang Islam meyakini kebenaran Islam, orang Kristen meyakini kebenaran Kristen, orang Hindu meyakini kebenaran Hindu. Nah, pluralisme agama itu datang dengan mengatakan keluar dari kebenaran mutlak itu, meyakini semua agamanya sama. Jadi sebetulnya ada satu pemikiran menarik. Ini saya punya buku, kalau nggak salah beliau dari Demak, kalau nggak salah beliau, namanya Dr. Anis Malik Toha. Itu kita bersyukur pada Allah punya cendekiawan luar biasa. Banyak nanti ya, ada Gus Fahmi dari Gontor, ya ada apa namanya Dr. Anis Malik Toha dari Demak, sempat jadi rektor kalau saya tidak keliru sebelum Pak Prof. Bejo itu, beliau itu di Unisula, di Semarang ya Unisula itu ya, di Unisula itu pernah jadi rektor di sana. Dr. Anis Malik Toha itu disertasinya itu tentang tren pluralisme agama. Itu salah satu pakar pluralisme agama di Indonesia yang sangat menguasai bahan ini. Ya, itu pernah diujikan juga dan sangat-sangat luar biasa karyanya. Coba Anda bisa rujuk itu jadi satu hal yang bagus ya. Saya punya bukunya ini, kalau nggak salah di sini juga. Oh, ini dia. Ya. Nah, ini salah satunya nih. Ya, nah, ini cukup bagus nanti untuk jadi bahan bacaan. Secara singkat tadi saya sampaikan demikian. Jadi kalau ada paham-paham seperti tadi, tren pluralisme agama, jadi dari segi sejarah itu bermasalah. Nah, kalau kita mau diskusi secara ilmiah. Yang kedua, dari segi konsepnya bermasalah. Ya, apa itu konsepnya? Dia membawa sebuah konsep baru untuk memaksakan dan meminta kita untuk menepikan keyakinan yang tengah kita bangun. Yang terakhir, itu bisa dijawab dengan canda aja. Ya, dijawab dengan canda. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti itu, yang nggak terlalu serius, nggak terlalu penting, kita bisa jawab dengan canda juga. Misal, semua agama sama, menuju pada paham yang sama, cuman caranya beda-beda, menuju pada Tuhan yang sama. Gampang. Anda apa? Anda Muslim. Ya, nanti Anda meninggalnya saya bakar ya. Di Hindu kan dibakar, gitu kan? Ya, di tempat lain kan ada yang dikremasi dan sebagainya. Anda meninggal dikremasi. Oh tidak, saya pengen dikubur di kapan? Kan semuanya sama aja. Menurut Anda kan semuanya sama. Jadi Anda hidupnya begini, nanti meninggalnya seperti ini. Kira-kira bagaimana? Oh tidak, bagi saya yang benar yang seperti berarti Anda meyakini bahwa kebenaran dalam agama itu sifatnya mutlak bagi pengikutnya masing-masing. Cuma toleransi dibangun untuk saling menghormati. Yang ketiga, ini yang penting hati-hati ya teman-teman sekalian. Jadi setelah secara konsepsi salah, rasional salah, ahistoris juga. Yang keempat, ini yang paling penting, bertentangan dengan undang-undang. Ya, jadi selalu fisik kebangsaan kita bawa. Jadi ajaran-ajaran sekularisme, ya kan? Ajaran-ajaran pluralisme itu bertentangan dengan undang-undang kita, undang-undang dasar. Tepatnya undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara menjamin. Sekali lagi, kita mesti hafal ya. Mesti hafal loh. Ya, kita mesti hafal sebagai warga negara yang baik. Hafalkan Pancasila, pemahamannya, undang-undangnya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi ketika kita memeluk agama kita ini, Islam itu dijamin negara. Dan negara sudah mendeklar agama masing-masing. Jadi setiap orang itu punya kemerdekaan beragama dan keyakinan. Untuk meyakini agamanya benar, berdasar keyakinannya. Jadi kalau ada datang orang dengan paham baru, kemudian mengatakan, itu semuanya sama aja, dia bertentangan dengan undang-undang. Karena undang-undang pun mengatakan, semua itu punya pilihan masing-masing. Dan dijamin kebenaran yang dia anut, yang dia peluk, bahkan cara beribadahnya pun dijamin. Nah, jadi sebetulnya paham-paham ini paham-paham yang sangat berbahaya. Ya, hati-hati juga, kita mesti belajar. Jangan-jangan kadang-kadang yang mengungkapkan hal semacam ini, belum tahu pengetahuannya. Ya kadang-kadang refleks, tidak tahu ini dasarnya apa dan sebagainya, terbawa suasana. Jadi kita, saya ingin sampaikan kepada murid-murid kami semua, kita tetap hidup bertoleran, tetangga kita saling menghormati, boleh jadi ada non-muslim di samping kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu dan sebagainya. Kita saling menghormati dalam tatanan kehidupan, berbangsa, bernegara, dan dalam ibadah pun kita bisa masing-masing, ya kalau ditanya kita menjelaskan dengan baik dan berakhlak yang mulia supaya menampakkan keindahan Islam dalam kehidupan. Pak Bambang, terima kasih banyak. Jawaban yang Anda sampaikan sudah mewakili penguasaan materi untuk internal, untuk pengayaannya, karena ini pengayaan, kita bisa menambah wawasan dengan referensi yang lebih luas insya Allah. Terima kasih semuanya bergabung, jazakumullah khair. Dan dari semua ini, tadi ada berapa orang ya? Ada berapa tadi? 5 atau 6? Akhwat 2, laki-laki 3. Ya, dan tadi sudah menjawab dan menyampaikan juga pandangan-pandangannya. Insya Allah akan mendapatkan apresiasi. Ya, apresiasinya apa? Nanti lihat di pertemuan berikutnya, nanti saya siapkan. Saya bawa dulu, nanti saya tunjukkan ya kepada teman-teman yang tadi sudah bergabung. Terima kasih, dan sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan bahwa kita ini dalam konteks pembelajaran ya, konteks ilmiah. Jadi sifatnya argumentatif, sifatnya ilmiah. Kemudian juga kita punya referensi yang bisa kita gali. Kita cukupkan dalam ranah itu. Jadi kalaupun nanti ada diskusi-diskusi, ranahnya ke ilmiah, ke argumentatif gitu ya. Sehingga terukur kemampuan kita, keilmiahan kita, dan mudah dibawa dalam konteks kita berkehidupan. Semoga Allah rahmati kita, semoga Allah bimbing kita kepada kebenaran, semoga Allah bimbing kita menjadi insan yang mulia, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW dengan pertemuan yang terbaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Terima kasih kepada mahasantri Mira Institute yang masih tergabung. Kembali kami mengingatkan bagi teman-teman yang sudah mendaftar untuk bisa mengaktifkan akunnya melalui website resmi Mira Institute di mira.quantumakhyar.com. Nah, teman-teman bisa masuk ke website tersebut, nanti akan ada panduannya. Secara singkat, cara mengaktifkan akunnya, teman-teman bisa mengupdate data pribadi teman-teman dan profil di website tersebut dengan memasukkan username berupa email dan juga passwordnya berupa nomor telepon yang didaftarkan. Jika nomor telepon tidak bisa menggunakan angka 0, silahkan gunakan angka 62 di awalnya. Buat teman-teman yang masih tergabung di YouTube dan ingin bergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, insya Allah teman-teman bisa mendaftar. Kesempatan masih terbuka, silahkan masuk juga ke website resmi Mira di mira.quantumakhyar.com. Nanti teman-teman pilih daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke Waha Corner. Nah, di sana teman-teman akan diminta untuk memilih paket Mira. Insya Allah akan ada infak untuk perangkat belajarnya. Setelah teman-teman melakukan prosesnya, akan dikirimkan username dan juga password untuk bisa mengaktifkan akunnya pada website resmi di Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Jika teman-teman ada yang kurang jelas dan ada yang ingin tanyakan, silahkan hubungi admin di nomor 0813-8383-3803. Nah, silahkan hubungi admin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh guru kita bersama, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman sekalian. Sampai ketemu di pertemuan lanjutan kuliah Mira subuh besok. Semoga kita diberikan kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali di esok hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mewakili tim Mira Institute. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.